Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Thumma amma ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita dari pembahasan salat-salat sunnah dari kitab Durrul Bahiyyah lil Imam Muhammad bin Ali Syaukani rahimahullah ta'ala, dan pembahasan yang telah kita bahas yaitu tentang salat sunnah ar-rawatib. Di sana ada 10 rakaat sebagian dalam hadis Ibnu Umar, di sana ada 12 rakaat sebagaimana dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Kita teruskan kembali qala Syaukani rahmatullahi taala alaih wa salatu dhuha. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang salat ad-dhuha. Termasuk dari yang disyariatkan, yang disunnahkan dari salat-salat sunnah, yaitu salat ad-duha. Itu salat ad-duha. Dan di sana terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang masyru'iyahnya, disunnahkannya salat ad-duha. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisalli dhuha arba'an wa yazidu ma syaa Allah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menambahnya dengan kehendaknya. Bahkan salat dhuha adalah wasiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya, yaitu Abu Hurairah dan juga Abu Dzar wa Abu Darda. Dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala awsani khalili Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi thalath, awsani telah mewasiatkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan 3 perkara, yaitu siam, berpuasa 3 hari min kulli syahr, dalam setiap bulan, itu ayyamul bidh 13, 14, 15, wa raka'atay ad-duha, dan 2 rakaat salat duha. Kemudian yang ketiga, wan utira qabla an anam, dan mutir sebelum aku tidur. Ini wasiat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang beliau wasiatkan kepada para sahabatnya, yang di antaranya Abu Hurairah, yang dikeluarkan oleh Bukhari Muslim, dan juga Abu Darda, dan juga Abu Dzar, juga Abu Dzar. Nah, mereka bertiga diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa sallam, di antaranya syahid, yaitu untuk mengerjakan salat 2 rakaat dari salat ad-duha. Ini dalil disyariatkannya dalam melaksanakan salat duha. Dan keutamaan dalam salat duha, dan juga dalil yang menunjukkan tentang masyru'iyahnya salat duha, sebagaimana dalam hadis Abu Dzar yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, yusbihu ala kulli sulam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum. Sadaqah, setiap pagi setiap pegelangan diantara kalian itu ada sadaqah. Fakullu tasbihatin sadaqah, setiap tasbihah itu mengucapkan subhanallah itu sadaqah. Wakullu tahmid sadaqah, tahmidatin sadaqah. Wakullu tahlilatin sadaqah, setiap tahlil mengucapkan la ilaha illallah sadaqah. Wakullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir sadaqah. Wa amar ma'ruf sadaqah, wa nahi 'anil munkar sadaqah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa yujzi'u min dzalika raka'atan yarka'uhuma min adh-dhuha, dan mencukupi dari semua yang tadi disebutkan dengan melaksanakan 2 rakaat dari salat duha. Mencukupi semuanya yang tadi disebutkan yaitu dengan salat 2 rakaat dari salat duha. Ini juga keutamaan dan disyariatkannya di dalam melaksanakan salat duha. Karena Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah khalaq ibnu Adam." Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak Adam ala sittin wa salasin mitsal, yaitu 360 pegelangan. 360 pegelangan. Dengan ini bahwa di dalam melaksanakan sholat ad-duha adalah merupakan dari perkara-perkara syukur nikmat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat kesehatan, nikmat badan yang bisa melaksanakan semuanya, takbir, tahmid, tahlil, itu dengan melaksanakan 2 rakaat dari salat duha, 2 rakaat dari salat duha. Nah, kemudian hal yang berkaitan tentang salat duha, kapan waktu salat duha? Waktu salat duha yaitu min irtifa syams, ketika matahari meninggi, ba'da tulu'iha ila kubail zawal, sampai mendekati zawal. Sebagaimana dalam hadis Amr ibnu Abbasah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini min irtifa syams, ketika matahari itu meninggi setinggi tombak. Dikatakan oleh al-Allamah Syekh Utsaimin rahimatullahi taala alaihi dalam fatwa bahwa perkiraan dengan waktu yaitu ketika matahari terbit, tunggu sebentar, kira-kira rubu' sa'ah atau sekitarnya, sekitar rubu' sa'ah, 4 jam atau 15 menit. Aunahu dalik, atau sekitar itu. Sebagaimana dikatakan oleh al-Allamah Syekh Utsaimin rahimatullahi taala alaih. Karena seseorang ketika apabila salat ketika matahari terbit, itu adalah waktu yang dilarang seseorang untuk melaksanakan salat. Waktu-waktu yang dimakruhkan sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembahasan yang telah kita bahas. Waktu-waktu yang dilarang untuk sholat itu ada 5. Itu setelah sholat subuh, ketika matahari terbit, ketika matahari tepat berada di atas kita, sesudah sholat asar, dan ketika matahari terbenam. Ketika matahari terbenam, sehingga seseorang ketika terbit matahari, Tunggu sebentar kira-kira rubu' sa'ah, 4 jam, 15 menit, Setelah itu baru dia mulai untuk melaksanakan sholat duha, dimulainya sholat duha ila kubail zawal, sampai mendekati zawal. Berarti waktunya panjang. Nah. Dan dinamakan sholat duha karena dikerjakan pada waktu duha. Dinamakan sholat duha dikarenakan dikerjakan pada waktu duha. Nah. Dan waktu dalam melaksanakan sholat duha, di sana ada waktu yang mukhtar, waktu yang afdal. Para ulama mengatakan disunnahkan seseorang, yani, kalau sunnah sholat duha sunnah, tapi afdal di dalam melaksanakan sholat duha ketika matahari itu memanas. Ketika matahari itu memanas, sebagaimana dalam hadis Zaid bin Arqam. Dalam hadis Zaid bin Arqam bahwa Nabi SAW mengatakan salatul awabin hina termadu al-fisal, rawahu Tirmidzi. Salatul awabin, awabin yaitu salat duha, hina termadu al-fisal, ketika anak unta itu merasa panas kakinya. Ini sih Nabi SAW mengatakan bahwa sholatul awabin, sholat duha itu afdolnya ketika anak unta merasa panas. Termadu al-fisal, yaitu al-fisal anak unta. Ini anak unta ketika duduk pada pagi hari, dia duduk, kemudian matahari terbit, setelah itu dalam beberapa lama matahari panasnya, kalau pas pagi hari matahari belum terlalu panas. Tapi ketika mendekati jam-jam seperti jam 9, jam 10, ini lumayan cukup panas. Dan anak unta merasa kepanasan. Ketika dia duduk di tanah, merasa kepanasan, kemudian dia berdiri. Nah, pada waktu itu adalah merupakan waktu yang afdal di dalam melaksanakan sholat duha. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan salatul awabin, dinamakan awabin, dikatakan oleh para ulama awabin yaitu orang-orang yang kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang disibukkan dengan perkara-perkara dunia, dari bercocok tanam ataupun dengan perdagangan, dan dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat duha. Karena kebiasaan bahwa orang-orang waktu-waktu yang sibuk itu ketika waktu-waktu jam 10, jam 9, orang-orang disibukkan di ladangnya, di kebun pertanian, di toko perdagangan, dia ingat ini sholat duha. Ini waktu-waktu yang afdol. Hina termidul fisal. Dia melaksanakan sholat. Dinamakan al-awwabin. Kembali kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waktu yang afdol. Waktu yang afdol di dalam melaksanakan sholat duha. Baik. Kemudian masalah yang berkaitan tentang sholat duha. Berapa rakaat sholat duha? Bilangan paling sedikit dalam sholat duha yaitu 2 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. Nah. Hal ini sebagaimana dalam hadis-hadis yang kita baca, yaitu hadis Abi Dzar yang menunjukkan bahwa setiap pergelangan Bani Adam itu ada sedekah dan cukup dari semua itu dengan melaksanakan sholat duha 2 rakaat. Ini bilangan paling sedikit dalam melaksanakan sholat duha. Kemudian bilangan paling banyak dalam melaksanakan sholat duha itu la hadda li aktsariha, tidak ada batasan di dalam salat duha. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Di Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi Aisyah mengatakan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha, salat duha 4 rakaat, wa yazidu masyaallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yazid menambahkan rakaat-rakaat yang beliau kehendaki, masya Allah. Ini dalil menunjukkan bahwa salat duha itu paling banyak tidak ada batasannya. Bahkan hal ini juga merupakan fatwa dari al-allamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih. Di dalam fatwanya beliau juga mengatakan bahwa bilangan paling banyak dalam melaksanakan salat duha itu tidak ada batasannya. Dia boleh salat berapa rakaat, apa yang dia kehendaki, sebagaimana dalam hadis Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu masyaallah. Beliau menambah dari salat-salat duha yaitu rakaat-rakaat yang beliau kehendaki. Naam. Dalil menunjukkan bahwa salat duha itu tidak ada batasannya. Ini pembahasan tentang salat duha. Kemudian setelah berikutnya tentang salatul lail. Ini cukup panjang, insyaallah taala kita bahas kembali pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu.